Lah sampean gak patek siap khidmah, berarti kamu tidak mampu melihat ihsane guru-gurumu ning awak. Iku lho masalah. Makanya kan wingi kan katon nang PWNU. Ala qadril mahabbah takunu sirayatul hal. Sesuai kadar mahabbah kita kepada para masyayikh kita, maka potensi kita memiliki pola pikiran, pergerakan, cita-cita guru-guru kita itu ya sekadar itu. Pun awakmu duwe langkah, duwe laku kaya gurumu, berarti pancen mahabbahmu nang gurumu top-topan tenan. Ya rada-rada utawa kadang-kadang kaya gurumu, kadang-kadang kaya musuhe gurumu lah ya. Lah berarti ya cintamu ya kadang-kadang ngono lho. Kerinduanmu terhadap gurumu, keinginanmu untuk mencapai darajat gurumu ya kadang-kadang. Nah, iya. Wis ngono-ngono kuwi. Prinsipnya ya begitu-begitu itu saja. Makanya betapa pentingnya. Nggih, kula ngomong wingi, demen wong liya iku gak menarik cara agama Islam. Aku wis ngomong to wingi. Ana hadis marfu min riwayati Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dawuhne, laisa min akhlaqil mukmin al malak. Kita ini memiliki keterikatan dengan orang lain. Itu sebetulnya bukan termasuk akhlak orang iman. Mergo wong iman itu kudune akhlaknya adalah fokus. Pengeran. Jadi sampai audio tergantung mbek wong liya, tapi illa fitolabil ilmi, kecuali babakan nyantri. Babakan nyantri. Mergo nyantri ya agama, Pak. Nyantri ya agama. Aku wis ngomong to wingi. Ya sing cara populer wong kok ngomongne kan al-isnad minaddin. Al-isnad minaddin. Laulal isnad laqala man syaa masya. Ah, kan ge banyak yang selaras dengan itu. Misalnya kayak aku ingin nampil apa ya nang bewel ali aku. Oh, al-qira'ah wa sunnah. Al-qira'ah wal ilmu. Iki dawuh Imam Sa'labi. Al-qira'ah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal ashahir 'anil akabir. Agomo iki gamengane. Ya qira'ah kan Quran, sunnah kan hadis. Agomo iki kita ambil dari sesepuh-sesepuh kita untuk kemudian kita gedok tularkan kepada adik-adik kita. Artinya kita yang muda-muda ngambil dari yang sepuh, kemudian yang lebih muda dari kita mengambil dari kita. Harusnya kan begitu, jangan sampai ada ingkito. Misalnya, Quran. Tidak ada yang lebih paham Al-Quran melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau no. Tidak ada yang lebih paham apa yang dikehendaki Rasulullah melebihi para sahabat. Tidak ada yang lebih paham dengan apa yang dikehendaki para sahabat melebihi para tabiin. Ila akhirihi. Sampai tekan gurune awake dhewe. Harusnya kita sebagai murid adalah orang yang paling paham dengan apa yang dikehendaki dan menjadi harapan, cita-cita, langkah, tujuan, pengorbanan, perjuangan guru-guru kita. Kok sampai ora? Ya. Berarti kan ono sing inggi tok nang. Senajan awakmu duwe KTS santri Al-Falah misalnya. Mesti ono sing inggi tok ning kono kuwi. Aku gak iso kaya guru-guruku ya, guru-guruku kaya. Iya berarti semulai. Kalau makane kan berulang kali. Awake kan ngaji ya. Haikam Mbah Ibnu Athaillah kan tegas mengatakan wa im baqiya min ahli suluk qasidun lam yasir ila maqsudihi. Kalau kamu lihat ada santri alumni kemudian belum sukses. Artinya belum sukses itu kan macam-macam. Mana sukses itu kan anu ya, beda-beda ya. Masing-masing orang itu kan sukses itu beda-beda. Tapi yang paling bagus adalah sukses itu adalah menjadi sosok atau memiliki menjadi orang yang memiliki perilaku sing zahire iku mesti mardiyun indallah subhanahu wa taala. Iku sukses cara awake dhewe. Cara awake dhewe sukses ngono kuwi. Sukses yo gak kok tabungane piro, lemahe pirang hektar, kan gak begitu kalau kita. Ya oke, tapi ya penting tabungane, tau aja sampe gak penting. Lah jare adunya masdzuatul akhirah. Kowe ora gagah ora iso khidmah kowe. Lho positif kowe. Kowe ora gagah ora iso khidmah kowe. Kowe mau rene dalam rangka khidmah NU to. Lalu kan duwe sangu tekan rene piye carane? Tekan tol pecat wong. Ngapa ya? Lah iya positif. Ya artinya harus ada juga, harus ada juga. Ketika kamu melihat ada beberapa alumni kok belum mampu berjuang. Gong penak donyane, akhirate gak gambar, keluargane muskilat. Fal ya'lam anna mujiba hajbihi i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat. Perlu kita ketahui, perlu kita sadari, dan dia juga harus ikut sadar bahasanya kenapa dia belum berhasil, dia belum sukses, pasti karena anna mujiba hajbihi i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat, karena pasti ada masalah dia dengan gurunya fi ba'di syuyukhihi. Kan guru mungkin akeh ya, guru kan ora mungkin stok-stok, guru kan pasti akeh ana sing guru urusane ketemu lima babdi mundak maneh. Mundak maneh. Gurune kan akeh ya. Mungkin ana siji loro sing gelek. Lah. Imam Bukhari ku ribuan gurune, tidak salah satu pun yang beliau lupakan. Lah kowe gurumu mek telu papat. ngono wis lali ambek guru sing lawas. Ngono kon duwe karya kaya Mampu Khori, pratel kowe. Lah, gitu. Kenapa orang dulu itu super sukses? Karena ikatan dengan gurunya luar biasa. Ngomong Imam Bukhari misalnya. Lamun toh Imam Bukhari imbian gak cetok Syekh Muhammad Ibnul Hasan, awake dhewe sampai kiamat gak ndelok kitab Bukhari. Lah ya positif toh. Lamun toh Imam Bukhari dengan segala kecerdasannya kemudian mantep aku kudu belajar ilmu yang beliau sukai kala itu adalah fikih. Walaupun pada akhirnya beliau adalah termasuk mutafakih. Walaupun beliau pada akhirnya termasuk fakih, ya maklum loh Imam Bukhari, akhirnya kan Jami'ul Funun beliau kuasai dengan baik ya pada akhirnya. Tapi ketika proses dasar, ketika beliau sudah memahami ilmu-ilmu dasar, sowan guru nih Mbah Yai, kula niku saya ini ngaos teng pundi, ngaji nopo, saya ini harusnya ngaji apa setelah ini. Kemudian diarahkan, kowe delok bakatmu hadis. Hadis yang ngaji hadis. Aku pengen fikih wis tah hadis. Hadis. Lamun tuh gak cetok. Orang terus mau ngomong kode duwe penemu dhewe wis pokoke. Aku pengen iki lakoni, aku pengen iki lakon tanpa matur gurunya. Gak ketemu kita buka ya. Lah iya kan. Positif. Betapa pentingnya lemanjak mangkane to, mangkane, mangkane. Ya Allah, Mbah Kanjeng Nabi kan dawuh nih. Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maula. Fahuwa maula. Siapapun yang pernah mengajari kita satu ayat saja, satu ayat tok min kitabillah dari Al-Qur'an, maka dia sudah layak menjadi tuan kita. Maka sudah layak menjadikan kita sebagai budaknya. La yambahilahu ayyakhdhulahu wa la yastaksiru alaih. Tidak layak seorang budak untuk kemudian meremehkan tuannya, dan juga tidak layak seorang budak memiliki penemu sendiri, memiliki angan-angan sendiri tanpa pernah murojaah, tanpa pernah istiqsar itu kan maknanya dhewe ni. Istiqsar itu kan merasa mandiri. Istiqsar itu pokoknya aku iso. Aku beres ya. Lah Imam Syafi'i dawuh piye? Tegas Imam Syafi'i dawuh. Sial-siale guru, gimana? Sial-siale guru iku duwe murid ngerasa luwih pinter timbang guru piye? Sial, ini sing sial guru nih, orang murid sing sial guru nih, bisa duwe murid modelnya kayak ngono kuwi, ya. Lah cara Imam Ghazali sial-siale guru iku duwe murid bakhil. Wis pasti. Wis sak karepe dhewe bakhil pisan, sempurna siale guru nih. Kowe nalika ngaji misalnya pertama kali ngaji mbek sapa misalnya, melu pengajian sapa? Misalnya kayak TV NO misalnya, atau NO channel misalnya, atau apapun misalnya. Iki kiai kena cekli apa ora? Iku gampang. Gampang ditenane. Pokok selama dhek mulai ngomong, ini kalau kata guru saya. Ini kalau kata guru saya. Ini kalau kata guru saya. Beres. Iki nek cara aku masalah. Awal dia mau bahas kan? Tadi kan bahas. Betapa luar biasanya hari ini orang kayak misalnya sekelas kayak Gus Baha. Pernah enggak Gus Baha ngomong? Itu kalau menurut saya, enggak pernah. Gus Baha kalau enggak ngutip kitab, pasti ngomong Syekhina Mbah Maimun dawuh begini. Syekhina Mbah Yai Ubab dawuh begini. Syekhina Mbah Yai Najih dawuh begini. Gumuh itu maksud bapakku ya ngono kuwi. Iki cara Kiai Jazuli ngene. Cara Mbah Gawi ngene, cara Mbah Dalhar ngene. Ya Bu, murid iso ngono kuwi ya. Piye? Cara aku apa? Kaku-kaku terkuku apa? Kaku-kaku, eh? Lah iya. Ya ini untuk kemudian menjadikan beliau-beliau tidak pernah ingkitok dengan guru-gurunya. Ketika adamul ingkitok ini terjadi, maka potensi untuk kemudian terus wisol Mbah Kanjeng Nabi itu ada. Lalu mulai gaya acara dhewe. Ya sudah. Ya sudah. Mana kamu ingin ngomong kan? Kelemahan kita hari ini yang paling rumit, atau masalah kita hari ini, muskilah kita hari ini yang paling rumit adalah kita ini masih gini-gini aja, ngaji kita masih sangat terbatas, ketololan kita sudah di atas rata-rata, ya. Gobloknya apa dia kan harus kebacut. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang nyolok yang sudah kita lakukan. Sudah sangat banyak sekali. Sedangkan para masyarakat kita sudah menginjak sepuh, bahkan sebagian banyak sudah kapundut. Padahal dia orang ngalim plus, padahal dia orang iso plus, padahal kita masih semalas ini. sebodoh ini. Beliau-beliau sudah mangkat, kan masalah. Makanya aku ingin ngomong. Layati alaikum zaman illa wa huwa asyarum mimma kana qabla. Tidak ada generasi berikutnya itu lebih baik, mesti lebih buruk. Bukan faktor apa-apa. Walakin ulama hukum wa fuqaha hukum ya dhab. Karena para masyayikh kalian, ulama-ulama panjenengan, habaib-habaib panjenengan sing alim-alim, ulama-ulama panjenengan sing alim-alim, sing muktabar-muktabar, ahli fikih panjenengan, somo sedo, semuanya sudah punya. Semua ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latajiduna minhum khalafa. Khalaf ini beda dengan khalf. Khalaf kalau khalaf, khalaf itu mesti konotasinya buruk. Misalnya pada kami nengok apa ya? Khalfun adau sholah misalnya. Khalfun adau sholah. Konotasinya mesti buruk. Kalau khalaf itu adalah pengganti yang selayak, pengganti yang baik, pengganti yang tipis-tipis lah. Coro-coro kurang ya orang temen lah. Lewa ide ya jajal kan baik masaya ide. Kita dibanding masaya kita yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya sama sekali. Kadoan lah gampangannya. Datang masaya ide, moro-moro wis gak betah menggoni awa ide kan ya. Mengani termasuk tanggung jawab kita sebagai para khudama, sebagai para santri, tanggung jawab kita ya harus mati-matian untuk kemudian mendoakan beliau-beliau supaya tetap sehat, paringi panjang yuswa, nenggani awak dhewe ya harus seperti itu. Siapapun masayainya. Lah saiki dulu misalnya di Jawa Tengah, Jawa Tengah saiki sapa sing sepuh? Mbah Dim. Mbah Dim ya sepuh koyo ngono. Sepuh-sepuh kabeh. Mana enggak sepuh? Sepuh tabar tenan lho ya. Sepiyai tenan lho. Lah mek kiai-kiai nantok nih, oke Pak, aku ya kadang-kadang ya iso masak dadi kiai. Kadang-kadang ya iso ayo masak dadi kiai yo. Ngono wis mau juban. Wah, aku biasa juban. Sobanan. Wah, aku duwe soban akeh ya. Lah, artinya apa sulitnya? Seringkali kita ini tertipu dengan atribut. Kula niku duwe paman, ampuhe gak karuan jenenge Mbah Yemi. Nggih, kula iki duwe paman ampuhe. Pecintanya banyak sekali. Kemudian para pecintanya mencoba memiliki atribut yang sama dengan beliau. Tanpa pernah melihat, tanpa pernah berpikir, tanpa pernah kemudian mempelajari harokah beliau, proses beliau. Loh, lek masalah wilayah, masalah kewalian dan lain sebagainya. Kurbah min Allah Subhanahu wa taala. Iku fadlul minnah. Iku mahdul minnah min Allah Subhanahu wa taala. Ndak bisa menjadi pembahasan kita. Tapi proses beliau mendapatkan makom itu bisa kita kejar. Orang-orang wong para pecintanya takoi, mau 10 pecinta Mbah Yemi. Nggih. Songoi ndelok keramate. Siji sengarani Mbah Yemi wong alim tenan. Padahal ketika ngarani Mbah Yemi keramat tanpa ngarani Mbah Yemi wong alim. Downgrade. Itu mendowngrade menurut saya. Lah iya jelas, Imam Syafi'i piye? Lamun ulama laukan nanti ulama al-amilun aulia Allah, falaisat lillahi waliyun. Tapi saya ini mergo tukang-tukang pidato iku mergo kapate amal akhir dihilangi al-amilune. Laukan nanti ulama aulia Allah, falaisat lillahi wali. Nah, tukang-tukang pidato itu korupsi al-amilun. Padahal penting banget al-amilun itu. Lebih positif. Artinya kalau beliau bukan orang alim, pikir caranya jadi kekasih Allah Ta'ala. Wa niyatun wa qawlun summa amalu. Bihoyri wifki sunnatin la. Tukbalu ono sendawuni latakmu. Tujuan kita saja, apa yang terbersit di benak kita. Omongan kita, amal kita. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin sempurna. Atau bahkan ada yang lebih parah, riwayat yang mengatakan latuk balu. Tidak mungkin diterima.